punya hadiah buat Anda penanya sore ini di SMS online Pas FM 0816924924 berupa paket Kavis Break. Isinya ada buku novel dan juga t-shirt keren dari Rumah Pelancong. Itu juga bisnisnya Bang Kavi yang ada di Jogja ya. Kita sambung lagi Bang, perang atau damai ilmu kompetisi. Tadi menanggapi SMS dari pengirim yang Pak Handi Mulya tadi ya, sampaikan bahwa sebaiknya jangan diajak berperang, bahkan nggak boleh matiin kompetitor. Kalau untuk bisnis sendiri berinovasi dengan keunggulan kualitas produk, oke, itu setuju banget Bang. Tapi tadi kembali ke tidak mematikan kompetitor, tapi Bang Afi nggak setuju untuk hal ini. Iya, karena natur dari bisnis itulah adalah siapa yang kuat, siapa yang bertahan gitu loh. Nah, ya boleh saja Anda tidak perang terang-terangan gitu loh, tapi Anda perang diem-diem gitu loh. Misalnya anak buah dari kompetitor Anda bajakin satu-satu yang penting-penting gitu loh. Itu juga bisa, misalnya perang secara diam-diam gitu loh. Oke. Tapi Anda basically melemahkan kompetitornya gitu loh. Karena kalau kompetitornya lemah gitu loh, dia tidak bisa bikin produk baru, dia nggak bisa, nggak kuat lagi di distribusi gitu loh. Kan market share-nya Anda yang ini, Anda yang dapetin gitu loh. Jadi mungkin Anda bisa meningkatkan market share misalnya dari 50 ke 70. Itu kan pasti advantage gitu loh. Pasti suatu manfaat yang sangat luar biasa buat Anda. Oke. Lanjut Bang, apalagi Bang dari perang atau damai di dalam ilmu kompetisi ini yang bisa digali lagi Bang? Jadi perang atau damai ini pertama-tama ya, Anda harus punya forecast ya, bahwa situasinya seperti apa. Dan perang atau damai itu juga memang benar kalau Anda harus bisa sedemikian rupa melakukannya untuk strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam arti kata, peperangan yang terlalu sengit, kalau kompetitornya sangat luar biasa banyaknya, peperangannya sangat sengit, itu juga bermanfaat karena akan membuat pihak-pihak lain tidak berani masuk ke pasar. Jadi Anda menciptakan pagar-pagar atau barrier untuk orang supaya tidak masuk ke pasar. Tapi kalau dilihat pasarnya adem ayem dan mudah diganggu-gugat, orang akan masuk gitu loh. Dan orang akan membentuk kesatuan baru, kompetitor baru, sehingga nanti Anda juga yang repot gitu loh. Tapi dalam ilmu perang itu banyak sekali strategi yang bisa Anda ciptakan. Misalnya gitu loh, Anda bisa saja nggak perang, Anda di luar nonton, tapi Anda menciptakan perang di antara kompetitor yang lain. Artinya Anda adu domba kompetitor yang lain gitu loh. Dan Anda tinggal nonton aja, karena kan nanti kalau misalnya ada dua orang kompetitor Anda saling perang di antara mereka sendiri, satu pasti kalah. Dan kalau mereka udah berperang cukup lama, biasanya kan resources mereka menjadi terkuras gitu loh, mereka, sehingga daya tahan mereka juga berkuras, dan itu juga sangat menguntungkan Anda. Jadi bisa saja Anda itu berdamai, diam-diam aja, tapi sebener-benernya Anda menciptakan perang di antara kompetitor Anda. Menarik banget nih Bang. Mungkin ada pernah nggak sih Bang contoh-contoh kasus di mana itu terjadi dalam sebuah persaingan bisnis? Boleh dicontohkan bisnis-bisnis apa yang pernah terlihat oleh Bang Kavi sejauh ini? Banyak sekali ya, misalnya di dunia-dunia elektronik misalnya ya, kita di mungkin salah satu yang paling agresif lah, yang mungkin adalah mungkin Anda bisa melihat adalah di dunia bisnis gaming ya, di mana Anda bisa lihat di sini sangat luar biasa peperangannya gitu loh. Di bisnis-bisnis IT gitu loh, itu informasi dan intelijen itu bermain sangat luar biasa gitu loh, sehingga banyak sekali informasi-informasi yang dicoba untuk dipertahankan jangan sampai keluar gitu loh. Kalau sampai bocor, itu menyebabkan bisa saja orang berperang lewat lebih dahulu dan akibatnya akan sangat fatal. Jadi di dalam dunia bisnis yang sesungguhnya gitu loh, pemakaian agen intelijen gitu loh, dan untuk menciptakan kontra intelijen gitu loh, itu terjadi dan everyday, dan itu terjadi setiap saat. Kayak di dunia ini juga dua produk raksasa, satu dari Amerika, satu dari Korea ya Bang ya. Korea jadi, Selatan dulu semua hampir boleh dikatakan apa melakukan perang dengan caranya sendiri-sendiri gitu. Itu dia mitra bisnis, kira-kira bisnis Anda seperti apa juga? Pernah melakukan hal serupa yang seperti dicontohkan Bang Kavi ya? Pernah berdamai, berdamai yang gimana? Atau juga pernah perangnya sampai... Di dunia penerbangan kita lihat saja ya, dalam 5 tahun, 10 tahun terakhir ini kan penerbangan menjadi sedemikian murah. Dan itu kan semua adalah by jet airline gitu loh. Sampai misalnya itu benar-benar menguras resources sampai Garuda sendiri menciptakan budget airline-nya sendiri gitu loh, Citylink gitu. Jadi Anda bisa lihat ya, ketika terjadi perang yang sangat luar biasa dan sangat fierce gitu loh, itu terjadi setiap saat, setiap detik gitu loh. Oke, nanti kita sambung lagi di satu segmen terakhir bersama Bang Kavi Kurnia dan saya Dona. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, nanti akan kita infokan juga siapa yang beruntung untuk mendapatkan t-shirt dan juga novel karya Bang Kavi Kurnia sesaat lagi.